Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara waktu yang mustajab yang dijelaskan Rasulullah SAW adalah ba'da asar sampai maghrib di hari Jumat. Hari ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Yaumul Jumu'ati isnata ashrata sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'ashr." Hari Jumat itu 12 saat. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah pada salah satu saat kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Maka carilah waktu pengabulan itu di akhir saat setelah asar. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala berkata, "Wara'a ba'du ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ughayruhum anna sa'ata allati turja ba'da al-'asri ila an taghrib asy-syams." Sebagian ahlul ilmi dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya, mereka berpendapat bahwasanya waktu yang diharapkan terkabulnya doa tersebut adalah ba'da asar sampai matahari terbenam. Penjelasan dari hadis, yang pertama, zahirnya nampak jelas bahwa makna hadis itu adalah mutlak, yaitu umum. Berdoa setelah asar sampai maghrib dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Yang kedua, apabila dilakukan setelah sholat asar sambil menunggu sholat maghrib di masjid, maka ini lebih besar peluang dikabulkannya karena orang yang menunggu sholat sama dengan orang yang sedang sholat. Yang ketiga, apabila sakit maka boleh dilakukan di rumah, lebih baik dilakukan di tempat ia melakukan sholat asar sambil menunggu maghrib. Yang keempat, seorang wanita juga dianjurkan untuk menunggu sholat maghrib di tempat ia sholat asar di rumah seraya berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, datang ke masjid lebih awal sebelum sholat maghrib dengan maksud untuk berdoa setelah melakukan sholat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu Ismail Radio.